سورة الطارق. بسم الله الرحمن الرحيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. Demi langit dan yang datang pada malam hari. Tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu? Yaitu bintang yang cahayanya menembus. In kullu nafsin lamma 'alayha hafid. Tidak ada suatu jiwa pun melainkan ada penjaganya. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Khuliqa mimma in dafiq. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan. Yakhruju min bainis sulbi wattaraib. Yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Innahu ala raj'ihi laqadirun yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup sesudah mati. Pada hari dinampakkan segala rahsia, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan dan tidak pula seorang penolong. Was-sama'i dhatir raj'. Demi langit yang mengandung hujan. Wal-ardi dhatis sad'. Dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Innahu laqawlun faslu wa ma huwa bilhazl. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Dan sekali-kali bukanlah dia senda gurau. Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaida. Sesungguhnya orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Dan aku pun membuat rencana pula dengan sebenar-benarnya. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Kerana itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu beri tangguhlah mereka itu sedikit masa.